Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan hadis ke-13 dari Arba'in Nawawi karya Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf an-Nawawi rahimahullah. Qabit Anas, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Hadis ini mengajarkan tawadhu kepada seorang mukmin, tawadhu tidak ingin merasa lebih dari yang lain, tidak ingin merasa punya sesuatu, bangga dengannya yang itu tidak dimiliki oleh saudaranya. Takabur. Maka ketika dia mencintai untuk saudaranya seperti yang dia cintai dirinya, dia tidak akan menyendiri. Tidak akan menyendiri dan tidak senang untuk menyendiri dalam kebaikan. Tidak senang hanya dirinya yang merasakan kenikmatan atau kebaikan, sementara saudara-saudaranya yang lain mendapatkan kesengsaraan dan kesulitan. Makanya yang semakna dengan hadis ini antara lain, misalnya kita tahu hadis Ibn Abbas di Hakim, laisa bimu'min man yashba' wa jaruhu ja'ir. Bukan seorang mukmin ketika dia kenyang sementara tetangganya kelaparan. Berarti dia tidak menyenangi untuk saudaranya seperti yang dia senangi untuk dirinya, dalam hal ini makanan atau kenyang. Demikian Rasulullah SAW mengajarkan hakikat iman, kesempurnaan iman, untuk seorang hamba senang bagi saudaranya sebagaimana dia senang untuk dirinya. Hadis ini banyak mengajarkan kepada kita tentang makna ihtimam, kepedulian, ta'awun, muasat, simpatik, bahkan empati kepada saudaranya. Makanya disebutkan dari Fudail bin Iyad, ketika berjalan bersama temannya, lalu tali sandal dari temannya putus, maka Fudail pun melepas sandalnya dan berjalan tanpa alas kaki. Ketika ditanya oleh temannya, kenapa kamu begini? Kamu kan punya sandal, ada, utuh. Aku gak pakai alas kaki karena sandalku putus. Maka kata Fudail, ana uwazikan. Aku bermuasat kepadamu, bersimpati. Tidak ingin dirinya pakai sandal atau sepatu, sementara yang bersamanya telanjang dari alas kaki. Di dalam hadis pula kita ketahui Rasulullah menyebutkan man ahabba an yuzahzaha minan nar wa yudkhalal jannah faltudrikhu maniyatuhu wa huwa yu'minu billah wal yawmil akhir wa yati ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi, yang ingin dijauhkan dari neraka dimasukkan surga, maka hendaklah ajalnya datang padanya dalam keadaan dia tetap beriman pada Allah dan hari akhir, dan hendaklah dia senang bermuamalah kepada orang lain sebagaimana dia senang orang lain bermuamalah padanya. Kalau dia senang dihormati, maka dia pun menghormati orang lain. Dia senang untuk dimuliakan, maka dia pun memuliakan orang lain, dan seterusnya. Hadis, terkadang Rasulullah menyampaikan perkara-perkara semacam ini kepada beberapa sahabatnya, antara lain kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Nabi katakan padanya, ya Abu Dzar, inni araka dha'ifah, aku melihatmu orang lemah. Wa inni uhibbu lak ma uhibbu li nafsi, dan aku cinta untuk dirimu sebagaimana aku cinta untuk diriku. Fala ta'umuranna 'ala itsnain wa la tawallayanna 'ala yatim, maka jangan kamu memimpin dua orang sekalipun, jangan pula kamu memegang harta anak yatim. Syahid, Nabi tahu kelemahan Abu Dzar, khawatir beliau tidak mampu menjalankan amanat itu, maka beliau larang. Hadis Ali pula, Nabi katakan padanya, ini ardolak ma ardoli nafsi, aku ridho untukmu sebagaimana aku ridho untuk diriku. Akrahulak ma akrahli nafsi, aku benci untuk dirimu yang aku benci untuk diriku pula. La taqra'il Qur'an wa anta junub, jangan kamu baca Qur'an dalam keadaan kamu janabat. Wa anta raqi wa la anta sajid, jangan pula baca Qur'an dalam keadaan kamu sedang rukuk atau sedang sujud. Syahid di awal, aku ridha untuk dirimu seperti aku ridha untuk diriku. Demikian bentuk tawad, utarahum, uta'atuf bainal mu'minin. Seperti yang Rasul sebutkan dalam hadis lain, masalul mu'minin fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mislul jasadil wahid. Al-hadis, permisalan mu'minin dalam solidaritas mereka, rahmat kasih sayang mereka seperti jasad yang satu. Jika sebagian sakit, yang lain ikut merasakannya. Jika hadis Anas menyebutkan tidaklah beriman kalian sampai mencintai untuk saudaranya seperti yang dia cintai untuk dirinya, maka tentunya lawan dari itu juga sama. Berarti dia membenci, tidak senang untuk saudaranya seperti dia tidak senang untuk dirinya. Dia tidak ingin dizalimi, maka dia tidak ingin saudaranya terzalimi. Dia tidak ingin, tidak senang ditipu, maka dia pun tidak senang saudaranya ditipu. Dia tidak senang dicela, dia pun tidak senang saudaranya dicela, dan seterusnya. Membenci untuk saudaranya apa yang dia benci untuk dirinya dari kejelekan. Demikian sifat orang-orang yang tawadhu dalam surat Qasas Allah sebutkan tilka dar al-akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah akhirat kami jadikan bagi orang yang tidak ingin ketinggian, tidak ingin kesombongan di muka bumi, tidak ingin kerusakan. Dan akibah bagi orang yang bertakwa, dia tidak ingin dinilai lebih, dirasa bangga yang itu tidak dimiliki oleh orang lain. Hanya sebagian salah menafsirkan ayat, termasuk dari ayat la yuriduna uluwan fil ard, tidak ingin tinggi kelebihan dunia. Ketika seseorang tidak ingin sandalnya lebih bagus dari sandal saudaranya, atau tali sepatunya, trompanya lebih bagus, lebih kuat dari tali trompa saudaranya, galanya. Orang tawadu ingin sama dengan yang lain, tidak ingin punya keistimewaan dari yang lain. Tentunya yang dilarang, yang dicela, kalau itu membawa makna berbangga diri, ingin dilihat oleh semua orang. Kalau sekedar berhias dengan pakaian, dengan alas kaki, maka itu tidak mengapa. Seperti yang Rasulullah katakan, al-kibir bukan ketika seseorang pakai baju bagus atau sandal bagus, tetapi kesombongan ketika orang tolak al-haq dan merendahkan orang lain. Nah, hadis Anas ini pada dasarnya mengajarkan kepada kita dari kesempurnaan nasihat kepada saudara-saudaranya, karena dia senang untuk saudaranya seperti dia senang untuk dirinya, maka dia akan bernasihat. Ya akhi, ini baik, maka lakukan ini, amalkan ini. Dia ajarkan, sehingga bukan hanya dia yang melakukan amalan soleh, kebaikan, saudara punnya, saudara dia pun begitu. Ya akhi, ini haram, ini gak boleh, ini jelek, ini dosa, ini maksiat. Maka saudaranya selamat sebagaimana dia ingin dirinya pun selamat dari kejelekan-kejelekan itu. Demikian nasihat menuntut dari seorang mukmin. Dasar perkaranya adalah dia mencintai dan senang untuk orang lain seperti dia senang untuk dirinya. Kata Abdullah bin Abbas, terkadang aku melewati ayat Quran, maka aku berharap semua muslim mengerti ayat itu, faham tafsir dan apa yang dimaukan dari ayat itu seperti aku faham. Sebagaimana aku faham, mengerti, aku berharap mukminin yang lain juga faham dan mengerti seperti aku. Atau seperti Imam Syafi'i katakan, waditu anna nas ta'allamu hadzal ilm wa lam yunsab ilayya minhu syai'. Aku berharap orang bisa belajar ilmu ini dengan benar, tapi enggak perlu ilmunya disandarkan kepadaku, kata Syafi'i. Enggak perlu ilmunya sampai dinisbatkan kepadaku. Ini Syafi'i. Ini perkataan Syafi'i. Syafi'i berkata begini, ini pendapat Syafi'i. Sehingga menyendiri, beliau katakan, nah, aku harapkan orang faham ilmu ini. Karena ilmu beliau senang untuk dirinya. Maka beliau pun berharap itu beliau senang untuk saudaranya. Nah, tanpa mereka harus menisbatkan ilmu tersebut kepadaku. Demikianlah hadis An-Nas. Bisa kita simpulkan beberapa hal penting. Sunnah mengajarkan setiap muslim harus senang, cinta untuk saudaranya muslim yang lain. Dalam segala kebaikan, dunia, akhirat. Benci untuk saudaranya muslim, dia tidak senang. Sebagaimana dia pun tidak senang perkara itu untuk dirinya. Artinya ini anjuran sangat dari Rasulullah. Ajakan untuk mereka mau bersungguh-sungguh mencintai saudaranya seperti mencintai diri. Yang terakhir mungkin hadis ketika Rasul katakan sifat seorang mukmin begini, sifat seorang bahwa bukan, atau ketika Rasul katakan mukmin yang punya kekurangan ini itu, ketika Rasul katakan sampai dia mencintai untuk saudaranya, berarti mukminin, orang yang beriman itu berbeda-beda tingkat imannya, nggak sama satu dengan yang lain. Beda-beda tingkat keimanan. Yang satu lebih tinggi imannya, lebih sempurna imannya, sehingga lebih senang kebaikan untuk saudaranya seperti senang untuk dirinya. Yang lain mungkin tidak seperti itu. Makanya mukminin tidak sama dalam iman mereka. Derajat iman mereka berbeda-beda satu dengan yang lain. Iman bisa bertambah dan berkurang, dan kaum mukminin sendiri dalam imannya pun berbeda-beda kesempurnaan dan ketingginya derajat iman mereka. Mungkin itu terkait hadis Anas ke-13. Insyaallah kelanjutannya untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam. Barakallahu fikum. Waffaqakumullah kama yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.